Mitra bisnis, pemerintah selama 6 bulan ke depan melarang impor 13 produk buah dan sayuran dengan pertimbangan saat ini sedang masa panen sehingga hasil produksi melimpah. Beberapa produk itu antara lain kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, pisang, melon, mangga, pepaya, dan durian. Larangan impor ini dikritik beberapa pengamat hanya sebagai solusi temporer. Solusi permanen yang menyangkut pembenahan peta, strategi, dan infrastruktur yang mendukung produksi buah dan sayuran lokal malah kurang disentuh oleh pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franciscus Welirang. Pak Frans, apa komentar Anda? Saya tidak bisa tahu, tapi pelarangan menurut saya sih sah-sah saja, seharusnya secara WTO. Agriculture itu adalah salah satu bidang, produk, sektor yang bagi masing-masing negara mempunyai hak untuk melindungi, karena hak melindungi para petaninya. Nah, pemerintah mengambil satu sikap, ya kan, melarang pada saat panen. Itu bisa saja. Jadi itu adalah pelarangan temporer, ya kan? Nah, nanti setelah panennya sudah selesai, semuanya dia membuka lagi. Saya kira itu sah-sah saja, dan saya tidak tahu. Tapi menurut saya, setahu saya, kemungkinan rasanya di dalam perjanjian WTO, hal itu sah bagi satu negara. Lalu, ada juga kekhawatiran dari retail modern yang memang hanya menyediakan hortikultura impor. Bagaimana Bapak melihatnya? Tentunya di dalam hal ini, para retail kita, ya kan, harusnya juga berpartisipasi mengedukasikan kepada para petani bahwa adanya suatu standarisasi tidak melepas para petani kita. Karena kita inginnya kan satu keterkaitan yang sustainable, ya kan. Nah, tapi kalau itu adalah, kalau impor kan enak saja kan, selesai jadi gitu, ya kan. Saya kira itu satu sisi. Mengenai infrastruktur itu wajar-wajar saja. Ada banyak infrastruktur kita bicara, ya kan. Apakah itu tata cara angkutannya, standarisasi daripada kualitas produk, ya kan, di dalam hal tata cara pengepakan. Bagi kalau retailer kita itu berkepentingan, edukasi dong, supaya dia bisa mendapatkan satu hubungan yang sifatnya jangan tidak mau mengedukasikan hal itu. Ujung-ujungnya juga sama kok, ujung-ujungnya. Jadi saya kira itu satu sisi. Jadi tidak adalah yang segala sesuatu langsung jadi gitu loh. Atau itu udah aja kalau gitu, udah dagang aja di negara maju gitu loh, ya kan? Kalau di kita kan harus ada suatu keterkaitan yang sifat berkelanjutan, ya kan? Nah, itulah kurang lebih mungkin, ya kan? Kesadaran itu juga perlu disadari oleh para pengusaha retailer kita. Saya kira itu. Lalu bagaimana Bapak menilai keluhan-keluhan yang datang dari negara-negara yang biasa mengimpor hortikultura ke kita? 3 bulan besok usah, kalau sudah nggak musim panen kan masuk juga kan, nggak jadi masalah kok, ya kan? Dan itu normatif saja di dalam hal, karena ini kan produk musiman. Demikian Ketua Apindo Franciscus Welirang, saya Wendy Lim.